Doa berpakaian. Asik, hore. Terima kasih Umi, terima kasih Abi atas pemberian baju barunya. Oh iya, apa doanya teman-teman? Yuk ikuti akan berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala wa a'udhu bika min syarihi wa syarihi ma huwala. Ya Allah, berilah aku kebaikan dengan pakaian ini dan hindarkanlah aku dari kejahatan yang ditimbulkannya.